Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pemirsa, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipermudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menasihati ya tentang hari akhirat, tentang kondisi-kondisi yang kita semua akan menghadapinya ya. Pada pertemuan lalu telah kita selesaikan pembahasan tentang hisab ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang al-mizan, yaitu ditimbangnya amalan-amalan hamba. Tentu wazan dan al-mizan ya, di antara kondisi-kondisi yang berat ya yang dihadapi oleh seorang pada hari kiamat kelak, karena itulah salah satu kondisi-kondisi yang menentukan tentang derajat dia di surga atau di neraka yang dia akan jalani ya. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Al-Hasan Al-Basri berkata, qalat Aisyatu, Aisyah berkata, ya Rasulullah, hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, apakah engkau akan mengingat istri-istrimu ketika di hari kiamat kelak ya? Artinya engkau suami ingat enggak istrimu pada hari kiamat kelak ya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, amma fi mawatina salasatin fala, adapun pada tiga kondisi aku tidak akan mengingat mereka, alkitab wal mizan was sirat ya. Kitab, ketika penerimaan alkitab itu di ujung hisab penerimaan alkitab, kemudian al mizan kali timbangnya amal, dan as-sirat tatkala melewati sirat. Hadis ini dibuatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama karena dari periwayatan Al-Hasan Al-Basri dari Aisyah, sementara Al-Hasan Al-Basri tidak mendengar hadis dari Aisyah. Jadi riwayatnya terputus Hasan Al-Basri tabi'in, tapi dia tidak bertemu dengan, tidak meriwayatkan dari Aisyah. Demikian juga sebagian ulama menghasankan hadis ini sebagai Al-Iraqi. Sebenarnya membaikkan. Namun hadis ini dikuatkan lagi dengan riwayat yang lain juga Asy-Sya'bi dari Aisyah. Asy-Sya'bi juga tabi'in. Jadi ada dua riwayat yang munqati tetapi saling menguatkan sehingga khilaf, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Tapi maknanya seperti tadi ya. Tadi dalam riwayat Imam Ahmad ya. Jadi Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau akan mengingat istrimu hari kiamat? Kata Nabi, ya saya akan ingat kecuali tiga tempat. Alkitab ketika menerima catatan amal, kemudian al-mizan ketika ditimbang amalan, dan ketika melewati sirat. Dalam riwayat yang lain, Nabi mendapati istrinya menangis, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi bertanya, "Wama yubkik?" Apa yang buat kau menangis? Kata istrinya, "Dzakartun nar ya Rasulullah." Aku mengingat neraka ya Rasulullah. "Hal tadhkuruna yaumal qiyamah?" Apa kau akan mengingat kami pada hari kiamat ya Rasulullah? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzahaba dzikru fi thalatha mawatin." Ingatan akan hilang ya, aku tidak mengingat kalian istri-istriku ya di dalam tiga kondisi ya, di antaranya hina yudhul tudhul mawazin fala yahum 'abdun illa nafsuhu wa mizanahu ayathqulu am yakhif. Ketika timbangan-timbangan diletakkan, maka seorang tidak ada yang dia pikirkan kecuali dia fokus kecuali pada dirinya sendiri dan timbangannya, apakah timbangannya berat atau ringan. Wa indal kitab ya, dan demikian juga alkitab ketika dihisab ataupun ketika diberikan catatan amal ya, atau ketika menerima buku catatan amal. Wa yaqulu ha umqra'u kitabi wa inda sirat jahannam, dan ketika melewati sirat ya. Jadi ini di antara asar atau riwayat yang menunjukkan bahwasanya kondisi al-mizan pada hari kiamat adalah kondisi yang berat yang akan dihadapi oleh orang-orang pada hari kiamat kelak. Baik. Al-mizan Al-mizan adalah proses setelah proses al-mizan atau timbangan adalah proses setelah hisab. Jadi kata Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Tadhkirah, fungsi hisab, ya kata beliau, ya hisab adalah untuk klasifikasi mana yang ini amal soleh atau amal buruk, ya. Setelah itu baru kemudian al-mizan untuk ditimbang. Jadi sangat logis bahwasanya al-mizan setelah hisab, karena hisab adalah klasifikasi antara amal yang mana yang amal baik, mana amal yang buruk. Nah, untuk menentukan mana yang lebih berat harus ditimbang. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya berdasarkan sebagian riwayat, maka setelah hisab selesai, maka seorang diberikan raportnya, catatan amalnya, ya. Diberikan, ya. Maka sebagian mereka gembira menerima catatan amal dengan tangan kanan, ya amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha'umu qra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, dia terima, maka dia pun ha'umu qra'u kitabiyah, maka dia seakan-akan bangga, dia mengatakan, lihatlah catatan amalku, dia katakan kepada orang-orang, ya, inni dhanantu anni mulaqiyah. Saya di waktu di dunia, saya dulu menyangka saya akan bertemu dengan hisab, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa fi ishatir radiyah. Maka dia akan dalam kehidupan yang menyenangkan. Adapun yang wa amma man utiya kitabahu bi shimalih, adapun yang menerima catatan amalnya setelah hisab dengan tangan kirinya, ya. Fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka dia mengatakan, seandainya aku tidak diberikan catatan amalku. Saya akan terima rapor. Yang pertama tadi gembira, bahkan dia mungkin pamerkan kepada orang, lihat raportku, inilah raport kehidupanku, ya, selama kehidupanku inilah raportku, hasilnya seperti ini. Yang satunya ketakutan, dia dapati bahwasanya catatan amalnya penuh dengan keburukan, ya, dan dia terima dengan tangan kiri, ya, ya, kemudian dia pun ketakutan, ya, kata dia, ya laitani lam uta kitabiyah, walam adri ma hisabiyah, ya laitaha kanatil qadhiyah, seandainya urusan selesai. Ya, ma agna anni maliyah, tidak ada manfaat hartaku. Halaka anni sultaniyah, hilanglah seluruh kekuatanku, kuasaanku. Tapi setelah itu baru kemudian di mizan, ya. Baik. Al-mizan secara bahasa, ya. Makna al-mizan. Secara bahasa, ya. Al-mizan itu, ya, bisa artinya alatul wazn al-ma'rufah, yaitu alat timbangan, dan bisa berarti maksudnya adalah al-adl, keadilan, adalah keadilan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah mengangkat langit dan Allah meletakkan keadilan. Keadilan ini maknanya adalah keadilan. Tetapi yang dimaksud dengan mizan, yang akan kita bahas tentang mizan, timbangan pada hari kiamat, adalah makna ini, alat timbangan. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Mizan, ya. Adapun dalil tentang mizan, dalilnya al-adillah dari Al-Qur'anul Karim, kemudian dari al-hadis. Adapun dari Al-Qur'anul Karim ada beberapa ayat, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, fa amma man thaqulat mawazinuh, ya, fa ummuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah, ya. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi ishatir radiyah. Kemudian wa amma man khaffat mawazinu, fa ummuhu hawiyah. Dalam surat Al-Qari'ah ya. Barang siapa yang berat timbangannya maka dia akan kehidupan, dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, dan siapa yang ringan timbangannya, artinya timbangan keburukannya lebih berat, timbangan kebaikannya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Neraka hawiyah yang di, sangat dalam, dilemparkan dalam neraka tersebut. Kemudian juga misalnya dalam surat Al-Mu'minun ya. Faman saqulat mawazinu ya, faulaika humul muflihun. Waman khaffat mawazinu faulaika alladhina khasiru khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Dan seterusnya talfahu wujuhahum minnar wahum fiha kalihun. Kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, barang siapa yang lebih berat timbangannya maka mereka adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang lebih ringan timbangannya, maksudnya timbangan keburukan lebih berat, faulaika alladzina khasiru, maka mereka itu orang yang merugikan diri mereka sendiri, fi jahannam khalidun, mereka kekal dalam neraka jahannam. Di sini Allah menggunakan kata mawazin, mawazin, timbangan, timbangan ya, semuanya nih, mawazin. Ya. Timbangan. Kemudian di antaranya Allah berfirman, ya. Yang wa nadha'u mawazinal qista yaum qista li yaumil qiyamah mandal qista mawazin li yaumil qiyamah falatuzlamu nafsun minhu shay'a fala tuzlamu nafsun. Kata Allah, kami letakkan al-mawazin, timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat kelak, fala tuzlamu nafsun, maka tidak satu jiwa pun yang dizalimi. Baik. Inilah dalil-dalil Al-Qur'an menunjukkan adanya mizan. Adapun dalam hadis banyak sekali tentang dalil tentang adanya apa namanya? Tentang adanya mizan. Contohnya seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kalimatani ya. Kalimatani ya, khafifatani ala lisani ya, habibatani ila rahmani saqilatani saqilatani fil mizan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua kalimat yang ringan di lisan dicintai oleh Allah, berat di timbangan. Saqilatani fil mizan, berat di timbangan, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ya, fil mizan. Ini Nabi mengatakan dua kalimat. Jadi ditimbang yaitu zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ya, demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillahu walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersuci adalah setengah daripada keimanan. Setengah dari mau salat harus bersuci dulu. Walhamdulillah, ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi mizan, memberatkan mizan. Berarti mizan ada hadis. Contohnya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, athqalu ma min amalin ma min amalin athqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada satu amalan yang paling berat di mizan pada hari kiamat, mizannya seorang mukmin pada hari kiamat, seperti akhlak yang mulia. Ini Allah Nabi sebutkan tentang mizan. Tentang mizan. Baik. Yang berikutnya, bagaimana sifat mizan tersebut? Sifat-sifat mizan. Pertama, mizan tersebut hakiki, bukan majazi. Yang bilang majazi siapa? Yang bilang majazi sebagaimana pendapat Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah mengatakan mizan itu majazi. Mereka mengatakan mizan maksudnya keadilan. Mizan maksudnya adalah keadilan. Ya. Kenapa? Apa kita bilang hakiki ya? Hakiki bukan majazi. Ya. Adapun Mu'tazilah, ya. Adapun Mu'tazilah, mereka mengatakan mizan majazi. Mizan majaz, ya, hanya majaz. Maknanya adalah keadilan. Maknanya adalah keadilan. Kalau sunnah enggak, mizan benar-benar mizan, alat timbangan. Kenapa mereka mengatakan bahwasanya mizan adalah keadilan? Karena menurut mereka logika tidak mungkin. Bagaimana suatu yang abstrak bisa ditimbang? Menurut mereka, akal mereka, ya, amal adalah abstrak, bukan konkret. Bagaimana bisa ditimbang? Ditimbang. Ini menurut akal mereka. Bantahannya mudah. Bantahannya mereka menyelisih ijma. Ya, bantahan. Jadi bantahan pertama, mereka menyelisih ijma. Ini menyelisihi ijma ulama, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka, ijma salaf bahwasanya mizan adalah hakiki, bukan suatu majas, ya. Ya. Kemudian yang kedua, terlalu banyak dalil, Allah menunjuk, Allah merubah yang abstrak ke konkret, menjadi konkret. Banyak sekali contoh seperti surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, kata Nabi SAW, ikra'u az-zahrawaini, bacalah dua surat, yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghayayatani au gomamatani, ya. Nanti surat Al-Baqarah, surat Al-Imran akan datang seperti awan yang menaungi, ya, atau seperti kumpulan burung, ya, yang akan menaungi di atas. Jadi datang dalam bentuk sesuatu yang konkret. Contoh seperti orang ketika dalam alam barzah, maka datanglah amal solehnya dalam bentuk seorang laki yang tampan, yang harum baunya, penampilannya, aromanya harum, penampilannya indah. Ya, Allah merubah menjadi sesuatu yang abstrak menjadi yang konkret. Ya. Kemudian juga seperti kematian. Ya. Yu'ta bil maut ala ha'itil kabsh. Kematian akan datang pada hari kiamat. Kematian dalam bentuk suatu yang konkret, dalam bentuk domba. Kemudian disembelih. Maka disembelih di antara penghuni surga dan penghuni neraka. Ya. Kalau kita mungkin pahami kematian adalah suatu yang konkret, tidak bisa kita lihat, bisa didatangkan oleh Allah dalam bentuk hewan tadi. Ya, ini mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga amalan soleh kalau dirubah menjadi suatu yang konkret, mudah bagi Allah untuk ditimbang. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara timbangnya. Jadi menurut mereka tidak logis, menurut kita bisa saja, Allah Maha Kuasa. Ya. Kemudian yang ketiga, ya. Kalau kita takwil, maka terlalu banyak yang murid takwil. Banyak yang ditakwil. Seperti ini bantahan daripada Al-Qurtubi. Al-Qurtubi mengatakan kalau ini mau ditakwil, nanti kita semua takwil. Contoh, sirat itu bukan bukan sirat di atas neraka. Ini maksudnya begini ya. Misalnya surga dan neraka itu enggak ada, maksudnya takwilannya itu adalah kebahagiaan dan kesengsaraan kita rasakan di dunia. Kebahagiaan kita rasakan di dunia itulah jannah. Kesengsaraan kita rasakan di dunia adalah nar, seperti itu. Kalau kita jin, jin setan maksudnya bisikan-bisikan jahat. Adapun malaikat lah bisikan-bisikan menuju pada kebaikan. Nanti akhirnya semuanya bisa ditakwil. Kalau kita mau takwil mizan artinya karena tidak masuk logika kita, kita katakan itu adalah bukan alat tapi hanya sekedar keadilan, maka ini tidak tidak tepat. Bantahan berikutnya bahwasanya ya dalam sebagian dalil-dalil menunjukkan juga dalil-dalil menunjukkan yang ditimbang juga catatan amal bahkan pelakunya nanti akan datang. Yang mereka semua adalah konkret, catatan amal buku konkret ya. Pelakunya juga konkret, itu akan juga ditimbang. Tapi ini menunjukkan bahwasanya sifat mizan itu hakiki bukan majazi. Perkara yang kedua, ini pertama. Yang kedua, para salaf mengatakan mizan tersebut memiliki kifatan, yaitu dua daun timbangan. Kenapa dua timbangan? Satu daun timbangan untuk meletakkan keburukan, satu daun timbangan untuk meletakkan kebaikan. Dan ini datang dalam banyak dalam hadis-hadis. Maksudnya bisa tersebut memiliki dua timbangan. Bagaimananya Allah alam bisawab? Wallahu a'lam. Cuma demikian saja. Oleh karena dalam hadis riwayat Salman Al-Farisi, saya bacakan riwayatnya ya. Sebutkan bahwasanya yudha'ul mizan yaumal qiyamah, kata Salman Al-Farisi, dan ini riwayat Salman, riwayatnya sahih, dan dia sedang berbicara tentang hari kiamat, maka dia hadis mauquf tapi fi hukmil marfu'. Seakan-akan ini hadis Nabi karena Salman tidak mungkin ngomong hal gaib kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata falau yudha'ul mizan yaumal qiyamah. Al-mizan diletakkan pada hari kiamat. Falau wuzina fihi samawati wal ard lawasi'ahunna. Seandainya ditimbang langit dan bumi ditimbang di timbangan tersebut, maka cukup. Menunjukkan timbangan tersebut sangat besar. Sampai langit dan bumi kalau ditimbang di timbangan tersebut, maka cukup. Ketika malaikat melihat timbangan yang hebat tersebut, fatakulul malaikatu. Malaikat berkata, ya Rabbi, liman yazinu hadha? Ya Rabku, ini timbangan buat timbang apa? Kata Allah, fayaqulullah, Allah berkata, liman syi'tu min khalqi, aku menimbang siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku, dari makhlukku. Fatakulul malaika, malaika berkata, subhanaka, ma abadnaka haqqa ibadatik, maha suci engkau ya Allah, kami tidak menyembah engkau dengan sebagaimana mestinya. Ya. Saking agungnya mizan tersebut. Tetapi intinya dua daun timbangan, terus sangat besar ya, sampai malaikat pun kagum melihat timbangan tersebut ya. Adapun bagaimana detailnya wallahu alam bisawab. Makanya datang dalam satu riwayat dari Abdul Malik bin Habib, dia berkata kunna inda Ziyad Al-Khami. Kami sedang berada di sisi Ziyad Al-Khami, seorang ulama adalah dari sahabat Imam Malik. Kemudian tiba-tiba datang surat kepada dia dari sebagian raja ya. Kemudian datang surat tersebut, kemudian dia tulis balasan, wa khatamahu, kemudian dia beri stempel. Kemudian Ziyad berkata kepada kami, apa sih surat tersebut? Fahwar risalah, maka dia bilang, ini tadi risalah. Innahu sa'ala an kifatil mizan. Sungguhnya tadi surat dari sebagian raja atau pejabat, isinya dia bertanya kepadaku tentang bagaimana dua daun timbangan mizan. Amin zahabin, amin fiddah. Apakah dua daun timbangan tersebut dari emas atau dari perak? Pertanyaannya. Tentang gaifiyah. Kalau Nabi tidak menjelaskan, dari mana kita tahu? Dari perak atau dari perunggu atau dari emas? Dia tanya tentang suatu hal yang kita tidak tahu. Hal yang gaib, tidak ada dalilnya. Maka raja ini atau sultan ini atau pejabat ini bertanya kepada ulama tadi. Sungguhnya dua daun timbangan tersebut berasal terbuat dari apa? Emas atau perak? Fakataptu ilaihi, maka aku beri jawaban kepada sultan tersebut, min husni islamil mar'i tarkuhuma la ya'ni, di antara keelokan Islam seorang tinggalkan perkara yang bukan urusannya. Apa urusan Anda terbuat dari emas atau perak? Yang penting Anda bagaimana di mizan nanti benar, itu yang jadi masalah. Bagaimana Anda mizan dengan benar? Kemudian di antara sifat-sifat mizan tersebut ya, adalah adil. Adil. Tadi kita sebutkan wa nada'ul mawazinal qisth, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa nada'u mawazin qisth. Al-qisth ini artinya adil. Kami meletakkan mizan dengan adil. Ini artinya adil. Ya, hanya saja para ulama sebagian disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Tadi jilid 13 kalau tidak salah halaman 583 atau 538 nanti bisa dicek ya. Beliau menjelaskan tentang perbedaan ulama tentang al-qisth. Kenapa dibaca al-qisth di sini? Al-qisth di sini kenapa dibaca al-qisth? Yang artinya kami meletakkan timbangan yang adil. Apakah al-qisth adalah na'at sifat dari al-mawazin, dan dia meskipun dia mufrad tapi dia bisa menjadi na'at bagi mufrad, musanna maupun jamak ya. Atau al-qisth di sini adalah maful li ajlih, artinya nada'ul mawazina lil qisthi, tapi ketika li-nya dihilangkan jadi al-qisth. Tapi intinya semua sepakat maksudnya kami meletakkan timbangan yang adil. Timbangan tersebut adil seadil-adilnya. Kemudian di antara sifat timbangan tersebut ya, adalah detail. Fala tuzlamu nafsun syai'a, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana mithqala habatin min khardal, wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ini kelanjutan dari ayat tadi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin, meskipun amal tersebut ya hanya sebesar biji sawi, kami akan datangkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amal tersebut sangat kecil, kami akan datangkan. Kalau kita artikan, meskipun amal tersebut, kebaikan atau keburukan, sekecil atau seringan biji zarrah, seringan biji sawi, kami akan hadirkan. Itu kami akan timbang. Jadi sifat timbangan, jangan khawatir, dia memiliki sifat adil dan dia memiliki sifat detail ya. Makanya seorang tidak usah ragu-ragu melakukan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik." Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum ketika ketemu saudara. Ini ada timbangannya nanti. Allah akan hadirkan senyumanmu tersebut. Jangan kau sepelekan. Itu akan berpengaruh dan tentang akhiratmu. Ya. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkanlah dirimu dari neraka jahanam meskipun dengan bersedekah sepenggal kurma ya. Jadi ini berkaitan dengan sifat-sifat mizan ya. Taib. Kelanjutannya mizan ya. Pertama khilaf ya. Ya. Mizan hanya satu ya. Mizan hanya satu. Dapat kedua, ini khilaf di antara ahlu sunnah. Mizan berbilang, berbilang. Dua pendapat. Kenapa mereka ada yang mengatakan berbilang? Karena tadi lafalnya berbilang. Karena lafalnya berbilang, plural ya. Tadi firman Allah. Wa nada'ul mawazin. Mawazin ini plural ya, plural jamak dari singular al-mizan. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwasanya mizan itu banyak, bukan cuma satu ya. Ya, tapi ada yang mengatakan mizan cuma satu karena dalam banyak riwayat, karena dalam banyak riwayat juga datang dalam lafal mufrad. Tadi ya, alhamdulillah tamla'ul mizan misalnya, alhamdulillah tamla'ul mizan, alhamdulillah tamla'ul mizan ya. Ini dalam hadis banyak, tadi sudah kita sebutkan hadis-hadisnya, rata-rata datang dalam konteks mufrad. Adapun lafal jamak, maka ditinjau dari banyaknya orang yang, dari banyaknya model orang yang ditimbang, akan ditimbang amalnya, timbang amalnya, atau banyaknya model amal itu sendiri, banyaknya model amal. Ini pendapat pertama, ini juga pendapat Ahlus Sunnah. Mereka mengatakan mizan cuma satu, tetapi di datang dalam beberapa ayat dalam bentuk lafal plural jamak, karena ditinjau dari orang yang mau ditimbang banyak atau amalnya sendiri yang banyak ya. Adapun pendapat yang kedua mengatakan mizan berbilang. Mereka mengambil zahir beberapa ayat, "Anzur mawazin, faman thaqulat mawazinu." Ya. Jadi datang dalam, terus apa maksudnya? Kenapa timbul setelah itu? Kenapa berbilang? Ada yang mengatakan berdasarkan jumlah orang masing-masing orang satu timbangan, masing-masing orang satu timbangan. Ada yang mengatakan yang kedua berdasarkan amal, berdasarkan model amal. Setiap amal ada timbangannya, ada timbangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara khilaf di kalangan Ahlus Sunnah. Apakah mizan itu satu ataukah berbilang? Masing-masing punya dalil, tapi intinya akan terjadi timbang ya. Kemudian perkara berikutnya, apa yang ditimbang? Kalau kita perhatikan dalil-dalil, maka dalil-dalil menunjukkan ada tiga hal yang ditimbang. Ya, di antaranya yang ditimbang adalah amal itu sendiri. Dan yang kedua menunjukkan yang ditimbang adalah catatan amal. Yang ketiga yang ditimbang adalah ditimbang adalah pelakunya. Datang tiga model dalil ya. Seperti yang ditimbang amal itu sendiri, seperti tadi hadis-hadis kita sebutkan, alhamdulillah tamla'ul mizan, sungguhnya alhamdulillah memenuhi timbangan, berarti alhamdulillah kan amalnya. Oh tadi kalimatani khafifalatani ala lisani habibatin rahmani thaqilatani fil mizan, dua kalimat yang mudah diucapkan oleh mulut, dicintai oleh Allah, kemudian berat di timbangan, berarti zikirnya yang ditimbang. Contohnya tadi, ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min husnil khuluq, tidak ada yang lebih berat pada timbangan seorang pada hari kiamat seperti amal akhlak yang mulia. Berarti yang timbang adalah amal itu sendiri. Dalilnya tadi sudah saya sebutkan. Ada juga dalil menjadikan ditimbangan adalah catatan amal, yaitu kisah hadis sahibul bitaqah ya. Hadis tentang pemilik kartu. Ini disebut dengan hadis sahibul bitaqah ya. Terkenal hadis ini. Adapun bunyi hadisnya kira-kira demikian, yusahu bi rajulin ummati yaumil qiyamah, ya, ala ru'usil khalaik, bahwasanya ada salah seorang dari umatku dipanggil namanya, diteriaki namanya untuk hadir di hadapan khalayak. Jadi dia ditimbang di hadapan khalayak, ditimbang di hadapan khalayak. Orang pada ngelihat. Fayunsyaru lahu tis'una wa tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijilin maddul basar. Maka dibentangkan di hadapan dia 99 catatan amal isinya semua maksiat. Setiap catatan amal kalau dibentangkan sejauh mata memandang isinya maksiat tok. Di hadapan dia siap untuk ditimbang untuk diletakkan pada daun timbangan keburukan. Maka ditanyakan kepada dia, hal hadzala, maka kata batil hafizun, apakah malaikat tukang catat dulu salah catat? Mungkin salah catat begitu catat ternyata ada salah, ya. Kau mungkin hanya mencuri sekali tulis dua kali, mungkin kau hanya melihat cewek dua kali ditulis lima kali, mungkin malaikat salah catat. Ketika dia enggak, tidak ada salah catat, semuanya benar. Dia ingat semuanya, ingat semuanya. File terbuka semua dia ingat, tidak ada yang salah. Ya, maka sampai dia takut, dia khawatir. Maka Allah mengatakan, "Indaka, ya. Sungguhnya kau punya laka indana hasanah. Kau punya kebaikan di sisi kami." Ya, maka dikeluarkan baginya sebuah kartu tertulis la ilaha illallah. Kata Allah, "Innaka lan tudzalma al-yawm." Kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka dia mengatakan, "Ya Rabbi, ya Allah, ma hadhil bitaqah, ma haula sijillat." Apa pengaruhnya satu kartu dibandingkan dengan catatan keburukan yang begitu banyak? Kata Allah, "Kau tidak akan dizalimi pada hari ini." Ketika diletakkan catatan keburukan di timbangan keburukan, la ilallah di timbangan kebaikan, maka ternyata lebih berat timbangan kebaikan. Lebih berat timbangan kebaikan. Ini dalil bahwasanya yang diletakkan di timbangan catatan amal. Hadis namanya disebut hadis pemilik kartu la ilaha illallah. Yang diletakkan di timbangan catatan amalnya. Kemudian ada hadis lagi yang menunjukkan ditimbang adalah pelakunya, seperti hadis Ibnu Mas'ud, hadis tentang Ibnu Mas'ud. Suatu hari Ibnu Mas'ud dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sedang mencari kayu siwak kalau tidak salah, tiba-tiba ada angin yang bertiup sehingga tersingkaplah betis Ibnu Mas'ud, dan betisnya kurus. Ibnu Mas'ud orangnya kurus, ya, maka sebagian sahabat tertawa melihat kurusnya betis Ibnu Mas'ud. Maka Nabi bertanya, "Mimma tadhakun?" Apa yang buat kalian tertawa? Sahabat jujur, "Min diqqati saqihi ya Rasulullah." Karena kecilnya betisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lahuma fil mizan yaumal qiyamah, ya, asqal min jabal Uhud." Itu dua betis nanti kalau ditimbang pada hari kiamat lebih berat daripada Gunung Uhud. Ini menunjukkan bahwasanya pelakunya juga ditimbang, pelakunya juga ditimbang, ya. Kemudian juga datang dalam satu hadis, "Yu'ta bir rajulil kafir as-samin," ya. Akan datangkan pada hari kiamat seorang kafir yang gemuk diletakkan di daun timbangan, ya. Kemudian la yazinu 'indallah janaha ba'udhah, ternyata tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Timbang tapi nilainya tidak ada. Kenapa dia kafir meskipun berat badan? Ibnu Mas'ud yang kurus tapi tubuhnya penuh dengan keimanan, maka jadi berat. Jadi ada hadis menunjukkan yang ditimbang adalah amal kebaikan, ada hadis yang menunjukkan ditimbang adalah catatan amalnya, ada hadis yang menunjukkan pelakunya yang ditimbang. Semuanya masing-masing punya dalil. Terus bagaimana mengkompromikan ini semua? Ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan ditimbang seluruhnya seperti Al-Hafiz Al-Hakim. Dalam sebagian riwayat, cuma saya belum cek tentang kesahihannya, sebutkan seorang ditimbang maka ditambahkan lagi catatan amalnya. Dia diletakkan di timbangan, ditambah lagi catatan amalnya, seakan-akan semuanya ditimbang. Ada yang mengatakan tidak, masing-masing kondisi, sesuai kondisi. Ada yang dikondisikan cuma ditimbang cuma amalnya, ada yang dikondisikan ditimbang adalah kartunya, seperti Sahibul Bitaqah kisahnya, ada yang dikondisikan cuma ditimbang adalah pelakunya. Tapi semua itu masalah beratnya adalah kembali kepada kualitas amal. Semuanya, apakah yang ditimbang amal, apa yang ditimbang catatan amalnya, apakah yang ditimbang pelakunya, maka semua kembali pada kualitas amal, ya. Beratnya, berat atau tidak beratnya, berat atau tidaknya, berat atau ringan, kembali kepada kualitas amal. Ya. Seperti la ilaha illallah, kartu la ilaha illallah. Setiap orang mukmin punya kartu la ilaha illallah semuanya. Tetapi apakah kartunya berat seperti ini? Tidak semuanya. Karena kualitas tauhid seorang berbeda-beda. Semakin orang tauhidnya tinggi, maka kartu la ilaha illallah semakin berat jika diletakkan di timbangan. Akhlak baik, banyak orang punya akhlak baik, tapi tingkat beda-beda. murah senyum ada, tapi ada orang murah senyum dengan tulus, kemudian beda akhlak satu orang dengan yang lainnya, beda ya. Sama alhamdulillah, sama-sama ditimbang. Salat sama-sama ditimbang, tapi salat yang satu berbeda dengan salat yang lain. Oleh karenanya, ini semua apakah yang ditimbang amal atau catatan amal atau pelakunya kembali kepada kualitas amal itu sendiri. Maka seorang berusaha, umur kita yang terbatas, kemampuan kita terbatas, berusaha beramal dengan amal yang kualitas tinggi. Baik dalam sedekah, usahakan seikhlas-ikhlasnya, sesembunyi-sembunyinya, ya, baik dalam dakwah, usahakan seikhlas-ikhlasnya, kemudian berbuat sama orang tua sebaik-baiknya, ya, berbuat baik kepada keluarga, anak istri sebaik-baiknya, sehingga kualitas amal kita, karena kita akan ngerjakan dalam waktu yang sama, tinggal kualitas enggak kualitas kembali kepada kita. Salat kita salat yang benar. Bagaimana dua orang salat antara satu dengan berdampingan, gerakannya sama tapi timbangannya antara langit dan bumi kualitasnya. Maka waktu kita berjalan, jangan kita habiskan waktu kita dengan amal yang tidak berkualitas. Berusaha, ya, kalau kita berusaha menuju amal berkualitas, maka akan nampak pengaruhnya tatkala ditimbang pada hari kiamat kelak. Baik. Masalah berikutnya. Apakah orang kafir ditimbang? Ditimbang amalnya? Masalah ini dia sebenarnya kalau saya pikirkan adalah khilaf, dia khilaf. Khilaf ini kembali kepada khilaf tentang apakah orang kafir dihisab juga atau tidak, ya. Ini khilaf. Wallahu alam, kembali kepada dia adalah cabang dari atau cabang dari khilaf tentang ya hisab ya. Yes. Ya, atau khilaf sebagaimana khilaf dalam masalah hisab. Apa orang kafir dihisab juga sama khilaf? Yang lebih kuat, pendapat yang kuat, orang kafir juga dimizan. Apa dalil-dalilnya? Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Mu'minun sudah saya tuliskan tadi, ya. Faman saqulat waman khaffat mawazinuh waman khaffat mawazinuh faulaika الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِهُونَ. هُمْ فِيهَا كَالِهُونَ. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan ya, dalam surat Al-Mu'minun ya, bisa dilihat dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 102 sampai ayat 105 ya. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Allah berfirman setelah itu. Ini ayat 102 sampai 105 ya. 23 102 sampai 105. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Saya ulangi, saya baca ayatnya. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah yang merugikan diri mereka di neraka kekal. Ini menunjukkan ini orang kafir. Di neraka kekal. Fi jahannam khalidun. Talfah wujuhahumun nar. Wajah mereka ditampar oleh api. Wahum fiha kalyun. Mereka menjadi cacat dalam neraka jahannam. Allah berfirman, alam takun ayat itu telah alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat kami telah dibacakan kepada kalian? Kalian mendustakan. Ya, mendustakan ayat Allah maksudnya orang kafir. Ini dalil sangat tegas bahwasanya orang kafir juga dimizan, ya. Orang kafir dimizan, ya. Tinggal Apa kenapa di mizan? Ya kita sebut banyak hikmahnya, mungkin untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk mengetahui derajatnya di neraka seperti apa. Ya seperti kita bicara ketika tentang hisab. Ketika tentang hisab ya. Jadi orang kafir yang benar juga ditimbang. Baik. Adakah orang yang tidak ditimbang? Para ulama mengatakan ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama adalah mukmin yang masuk surga tanpa hisab. Kan kita sampaikan bahwasanya mizan adalah cabang daripada hisab. Setelah hisab baru di mizan. Nah, kalau dia tidak dihisab, ya dia langsung juga masuk surga tanpa mizan. Dia tahu Allah langsung taruh di tempat terserah Allah di mana. Allah sudah tahu dia masuk ke mana. Tapi dia mukmin yang masuk surga tanpa hisab. Sama. Ada juga kata sebagian ulama kafir yang masuk neraka tanpa hisab. Tanpa hisab. Ada orang kafir masuk neraka tanpa hisab, tanpa mizan. Kenapa dia masuk neraka tanpa hisab, tanpa mizan? Ya, tanpa hisab dan tanpa mizan. Sebagian ulama mengatakan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kenapa? Karena memang dia dosanya terlalu banyak dan kebaikannya enggak ada, enggak dianggap, enggak perlu dihisab, enggak perlu dilangsung aja, ya. Ada orang kafir dihisab, mungkin dihisab, di mizan, anak ada kebaikannya. Kebaikannya ini mungkin membuat derajatnya di neraka agak naik dikit, mungkin seperti itu ya. Wallah alam. Tapi ini orang isinya keburukan, tok tidak ada kebaikan. Ada orang kafir punya kebaikan, baik sama tetangga, sosial, relawan, sumbangan, banyak ya. Itu mungkin yang perlu ditimbang, perlu dihisab, perlu ditimbang. Tapi kalau ada yang kecil jahat, kejam, tidak punya kebaikan sama sekali, maka langsung masuk neraka tanpa hisab dan tanpa mizan. Dan juga ada orang mukmin yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa mizan. Ya. Taib. Yang terakhir. Ya. Hasil dari timbangan. Ada tiga kemungkinan. Yang pertama, jika lebih berat kebajikan, maka masuk surga. Kemudian, yang kedua, jika sama berat, maka menjadi Ashabul A'raf. Siapakah Ashabul A'raf yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf? Mereka adalah orang-orang tasawa tahsanatum wa sayyiatum, sama timbangannya. Kebaikan kemudian ternyata sama. Ada orang seperti sekelompok orang. Maka mereka ditahan dulu di suatu tempat, orang-orang sudah masuk surga, masuk neraka, mereka belum. Mereka Allah sebutkan apa dialog mereka dalam surat Al-A'raf ya. Ya, ada Ashabul A'raf apa? Sabul Araf berbicara dengan penghuni neraka, melihat penghuni surga, melihat neraka. Mereka ditahan dalam waktu tertentu, namun setelah itu Allah masukkan mereka dalam surga. Tapi ini ujungnya masuk surga, tapi terlambat. Ujungnya masuk surga. Yang ketiga, ya, lebih ringan kebajikannya. Dalam artian yaitu lebih berat keburukannya. Ini artinya masuk neraka. Masuk neraka ya. Harusnya masuk neraka. Kecuali dapat syafaat atau diampuni oleh Allah atau yang lain-lainnya. Ya, kecuali mungkin diampuni Allah atau dapat syafaat. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi aturannya harusnya dia masuk neraka jahannam. Dari sini kita tahu ikhwan ya, sebagai penutup saya bacakan artinya pentingnya kita beramal saleh. Berkata Ibnu Mas'ud sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, beliau berkata, "Yuhasabun nasu yaumal qiyamah." manusia akan dihisab pada hari kiamat kelak, dihisab kemudian ditimbang. Faman kanat hasanatuhu aktsara min sayyi'atihi biwahidatin dakhala al-jannah. Barang siapa yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukan, meskipun satu saja, satu poin saja, ya, satu kebaikan saja. Kita baca alif lam mim sudah berapa poin? 30 kebaikan. Alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Alif lam mim sudah 30 kebaikan. Nah, kalau ditimbang ternyata kebaikan kita lebih berat satu kebaikan saja, bukan 30, satu kebaikan saja, dakhala al-jannah, maka masuk surga. Wa man kanat hasanatuhu aktsara min hasanati, wa man kanat sayi'atuhu aktsara min hasanati biwahidatin dakhala an-nar. Barang siapa yang keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, meskipun satu keburukan saja, ya, sedikit saja, beda tipis saja, sudah masuk neraka jahannam. Ya. Wa man istawat hasanatu wa sayyi'atu kana min ashabil araf. Barang siapa yang kebaikannya keburukannya sama, maka termasuk dari ashabul araf. Ya. Maka dari sini kita tahu bahwasanya seorang berusaha jangan meremehkan segala kebaikan dan jangan melakukan kemaksiatan. Ya. Jangan menzalimi orang dengan gibah, dengan namimah, dengan merendahkan, dengan menghina. Karena kita akan mentransfer kebaikan kita. Repot pada hari kiamat kelak. Kita mentransfer pada saat itu kita lagi butuh-butuhnya dengan kebaikan. Ya. Seorang anak bisa lupa dengan bapaknya, bapak lupa dengan anaknya, gara-gara dia sendiri butuhnya. Terjamin keselamatan, dia butuh kebaikan. Kebaikan sedikit pun sangat berpengaruh pada hari kiamat kelak. Wallahu ta'ala bisawab. Tapi demikian saja kajian kita para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.